terjadi di hidupku. Setiap saat ku ingin selalu bersamamu, tapi semua telah terjadi. Harus relakan kau pergi. Kini aku sadari engkau tak mungkin kembali. Aku rindu kan selalu. Aku